Menyaksikan pertanyaan yang sudah direkam beberapa saat yang lalu dari masyarakat umum, silakan kami tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tami dari Jatiwaringin Asri. Ingin bertanya sama Mama mengenai bagaimana cara mengatasi pengaruh media elektronik seperti apa situs porno di internet, di HP. Bagaimana cara mengatasinya bagi anak-anak kita sebagai anak orang Islam gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengatasinya kayak macam di CD porno, di HP ada gambar-gambar yang seronok, yang anak-anak kita tidak layak menontonnya. Jadi caranya kita sebagai orang tua memang harus controlling banget, gitu kan. Kita lihatlah HP anak-anak kita. Sekarang anak SD-nya pakai HP deh. Benar. Masya Allah, luar biasa. Zaman sudah luar biasa canggih. Jadi kalau nenek-nenek nggak pakai HP, ketinggalan cucunya ya deh. Anak SD aja pada pakai HP. Bawa HP-nya, Bu? Nggak bawa ya? Iya, nggak punya ya? Sabar ya, Bu ya. Jadi nanti ada waktunya ya. Jadi kita kontrol ketat. Karena walau bagaimanapun juga, yang namanya HP kan milik anak-anak. Tapi walau bagaimana kita harus kontrol. Jadi anak-anak nggak boleh lihat gitu kan. Jadi harus kontrol. Baik ya, mengenai banyak sekali juga situs-situs porno di internet. Sebenarnya di aturan internetnya, di fasilitas yang disediakan itu bisa kok untuk memblok situsnya supaya tidak bisa terlihat. Jadi kalau Anda mempunyai internet, mungkin sebelum dijalankan di rumah itu diberikan kepada ahlinya untuk memblok situs-situs yang tidak baik gitu ya. Jadi ada pencegahannya sebenarnya. Oke, kita akan kembali lagi kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, tapi kita pisah dulu sebentar, nanti kembali di Solusi Keluarga Sakinah, Mama dan A.